Saja kita panggil sama-sama. Ya. Leleng Herlina Monata. Niken, thank you. Thank you. Selamat sore, Kudus. Untuk keluarga pasaran di sana, selamat sore juga. Diciptakan seorang insan lembut hati pada depan apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar Kudus. Jangan berkelana terima.